Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang tertera di Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wa karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih di hadis dari Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian peperangan beliau, yang di peperangan tersebut beliau berjumpa dengan musuh, beliau tunggu sampai matahari geser ke barat, kemudian beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat dan mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah kalian berangan-angan berharap untuk berjumpa dengan musuh. Namun yang lebih baik adalah mintalah kepada Allah al-afiyah, selamat dari masalah. Namun jika kalian berjumpa dengan musuh, bersabarlah, karena sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ya Allah wahai zat yang menurunkan Al-Quran, menjalankan dan mengatur mendung dan awan, dan menghancurkan pasukan Ahzab, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami supaya bisa mengalahkan mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kandungan yang ada, yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, di hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama adalah seorang itu dilarang untuk berharap untuk bertemu musuh. Dan ini berbeda dengan bercita-cita untuk mati syahid. Karena bercita-cita untuk syahadah mati syahid satu hal yang diperbolehkan dan tidak terlarang, bahkan boleh jadi diperintahkan. Adapun bercita-cita dan berharap untuk bertemu dengan musuh, maka itu tidak diperkenankan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian berharap untuk berjumpa musuh. Kemudian yang kedua, seorang itu setiap kita dituntunkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Afiyah artinya selamat dari masalah. Karena afiyah dan keselamatan dari berbagai macam gangguan, la ya'diluha syai'un, tidaklah bisa dibandingkan dengan apapun. Maka afiyah boleh jadi selamatnya badan dari gangguan penyakit, selamatnya iman dari gangguan berbagai hal yang mengurangi iman atau bahkan menghapus iman. Demikian juga selamatnya jiwa dari hal-hal yang mengancam jiwa. Oleh karena itu maka janganlah berharap untuk terjadinya peperangan dan terjadinya peperangan. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan afiyah, memberikan keselamatan dan pertolongan untuk agamanya. Dan jika berjumpa dengan musuh, maka hendaknya bersabar. Maka sikap yang tepat adalah tidak berharap-harap dan melakukan memohon pada Allah untuk tidak terjadinya peperangan, baik perang dengan orang kafir ataupun perang dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, syiah atau lainnya. Karena kita tidak mengetahui apakah kita akan bisa jadi orang yang bersabar ketika peperangan tersebut terjadi. Maka ketika kemudian peperangan tersebut bisa tercegah dengan kita mohon pada Allah agar diselamatkan, demikian juga kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menghindarinya, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua, seorang itu, seorang muslim, jika berjumpa dengan musuh, maka dia berkewajiban untuk bersabar dalam peperangan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan rombongan musuh, fathbutu, maka tegarlah kalian. Artinya, sabarlah kalian. dan banyak-banyaklah mengingat Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah sebab kemenangan. Kemudian Allah mengingatkan sebab kekalahan perang bagi kaum muslimin. Taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya, karena ini sebab kemenangan. Wala tanazza'u, dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan kalah dan hilanglah kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sunnya Allah, ya, supaya tidak terjadi perselisihan, itu harus ada pihak-pihak yang mengalah, supaya tidak hilang kekuatan dan terjadi kelemahan. Hindari perselisihan, dan untuk menghindari perselisihan butuh kesabaran, karena seringkali harus ada pihak-pihak yang mengalah, dan untuk mengalah itu butuh sabar. Kalau orang tidak mau bersabar untuk mengalah, maka yang terjadi adalah ribut dan cekcok. Dan jika ini dalam peperangan terjadi percekcokan di antara di tubuh pasukan kaum muslimin, maka ini alamat bahaya. Maka setelah dilarang untuk berselisih, Allah katakan bersabarlah. Karena untuk tidak bisa supaya menghindari perselisihan, kita butuh bersabar untuk mengalah. Innallaha ma'as sabirin, si Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian adab dan etika untuk pemimpin pasukan, maka sepatutnya bagi pemimpin pasukan perang, baik dia adalah pasukan pokok yang disebut dengan jaish, atau pimpinan pasukan pecahan dari pasukan kelompok yang dikirim untuk tujuan tertentu yang disebut dengan syariah, maka masing-masing pimpinan pasukan, demikian juga pimpinan dari satu kumpulan orang, hendaknya menimbang keadaan anggotanya dan bersikap lemah lembut dengan mereka. Oleh karena itu, maka janganlah memulai peperangan kecuali di waktu yang tepat, baik tepat dari sisi hari ataupun tepat dari sisi musim. Maka misalnya di musim panas, tidaklah sepatutnya memilih untuk mengadakan peperangan di musim ini, karena terdapat masyakoh, kesulitan. Demikian juga ketika hari-harinya adalah dingin yang sangat dingin, maka jangan memilih untuk melakukan penyerangan di hari semacam ini, karena ini fidalika masakah, ini menimbulkan kesulitan. Sehingga jika memungkinkan, idealnya adalah baina-baina, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Artinya tidaklah dipilih untuk ketika mau melakukan penyerangan dan peperangan, pilihlah di musim rabi', musim semi, atau musim gugur. Hada ahsanu ma yakunu, ini adalah waktu yang paling tepat untuk terjadinya peperangan. Kemudian adab yang lain dalam perang adalah berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ahzimhum bangsurna alaihim. Kemudian hadis ini dalil bolehnya mendoakan kejelekan kepada musuh, yaitu orang kafir. Kita doakan dengan doa kejelekan, yaitu hazimah, kalah, karena dia adalah musuh kita dan musuh Allah. Karena sebenarnya orang kafir bukanlah hanya musuh kita semata, bahkan dia adalah musuh kita, musuh Allah, musuh para nabi, malaikat, dan para rasul, dan semua orang yang beriman. Maka orang kafir adalah musuh bagi setiap orang mukmin, musuh bagi setiap rasul, musuh bagi setiap nabi, musuh bagi setiap malaikat. Maka dia adalah musuh sesungguhnya. Maka sepatutnya kita meminta pada Allah daiman selalu, agar Allah tidak memberikan kemenangan kepada para musuh, yaitu orang-orang kafir, bahkan agar Allah mengalahkan mereka dan memberikan kemenangan kepada kita untuk bisa menaklukkan mereka. Wallahul muwafiq. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita kemudian berpindah kepada bab baru di Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang masalah jujur. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan tidaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini maksud dengan bersama orang-orang jujur adalah menjadi orang yang jujur. jujurlah kalian, hendaklah kalian jadi orang-orang yang jujur. Maka kalau kalian jadi orang-orang yang jujur, maka kalian akan masuk dalam kelompok orang-orang yang jujur, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur. Dan ayat ini mengisyaratkan bahasanya orang itu akan bisa jadi jujur jika bergaul dengan orang-orang yang jujur, dan orang itu akan jadi penipu jika runtang-runtungnya gaulnya dengan para penipu. Kemudian Allah dan juga berfirman wasadikina wasadikot, dan lelaki yang jujur, demikian juga perempuan-perempuan yang jujur. Maka di akhir ayat Allah katakan Allah siapkan untuk mereka pahala ampunan dan pahala yang besar. Demikian juga Allah berfirman ayat yang ketiga, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, seandainya mereka jujur dan tulus kepada Allah, tentu itulah yang lebih baik untuk mereka. Yang disebut dengan asidak, yang disebut dengan jujur, artinya adalah adanya keselarasan antara berita dan realita. Inilah makna asal dari asidak yang sering kita terjemahkan dengan jujur. Maka yang namanya jujur itu berkaitan dengan ikhbar, berkaitan dengan pemberitaan. Jika kita memberitakan sesuatu, lalu berita kita sesuai dengan realita, maka disebutlah ini jujur, ini benar. Semisal jika kita katakan tentang satu hari, dan hari tersebut adalah hari Ahad, kita katakan hari ini hari Ahad, maka ini berita yang jujur karena memang harinya hari Ahad. Dan jika hari Ahad kemudian kita katakan ini hari Senin, maka ini dusta. Maka berita jika itu sesuai dengan realita, itulah yang disebut dengan sidekun, itulah yang disebut dengan jujur dan benar. Jika menyelisih realita, maka itulah yang disebut dengan dusta. Namun dalam bahasa Arab, sidek itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan ucapan, ada juga sidek berkaitan dengan perbuatan. Yang ini mungkin jujur dalam berbuat, ini mungkin tidak ada dalam bahasa kita. Ya, adanya jujur itu cuma jujur dan benar cuma berkaitan dengan perkataan. Nah, apa itu jujur dalam perbuatan? Jujur dalam perbuatan adalah manakala batin dan isi hati seseorang sesuai dengan tampilan lahiriahnya. Artinya jika dia melakukan satu perbuatan, maka itu sesuai dengan isi hatinya. Oleh karena itu orang yang riya itu bukanlah orang yang jujur, karena dia nampakkan pada banyak orang kalau dia adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan penuh ketulusan, padahal tidak demikian. Sedangkan orang yang musyrik, menyembah Allah dan menyembah selain Allah, juga bukanlah orang yang jujur perbuatannya. Karena ketika dia menyembah Allah, dia menampakkan kalau dia adalah orang yang mengesakan Allah, padahal tidak. Orang munafik juga bukanlah orang yang jujur, karena dia menampakkan iman, padahal bukan beriman. Demikian juga orang yang gemar dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, bukanlah orang yang jujur dalam perbuatan, karena dia kesankan dan dia nampakkan kalau dia bersemangat mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, padahal dia tidak mengikuti tuntunan Nabi. Maka al-muhim, maka intinya yang namanya sidq, ya kita terjemahkan dengan jujur, adalah keselarasan berita dengan realita, yang ini merupakan sifat orang yang beriman. Kebalikan dari sidq adalah al-kadzib, yaitu dusta, yang merupakan sifat khas orang-orang munafik, na'udzubillah. Nah, berkaitan dengan asidq atau jujur, di samping ada dalam ucapan dan perbuatan, juga ada dalam niat. Niat yang jujur adalah niat yang serius. Dia mengatakan, saya ingin lulus dan memang ya, tugas akhir dikerjakan. Saya niat untuk lulus, tugas akhir dikerjakan. Ini niat yang jujur. Dan kalau dia mengatakan, saya berniat untuk lulus namun tugas akhir dibiarkan terbengkalai, maka ini bukan niat yang jujur. Jika seorang itu berkata saya ingin nikah, ya, dan dia memang menyiapkan untuk itu, ya, ngelamar gadis orang, anak orang, nah itu, maka dia jujur dalam keinginannya untuk menikah. Dan saya ingin nikah, namun gak mau ngelamar-ngelamar, ya, ya, cuma sekedar ngomong pingin-pingin, nah, itu niat yang tidak tulus dan jujur. Maka niat yang serius, maka dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan asidku fil qasdi wal iradah. Asidku fil qasdi wal iradah. Kejujuran dalam terjemah bebasnya atau terjemah letterlocknya, kejujuran dalam niat, yaitu niat yang serius dan tidak main-main. Kemudian An-Nawawi menyebutkan tiga ayat berkaitan dengan masalah jujur. Maka beliau katakan, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini turun setelah kisah, setelah Allah menyebutkan kisah tiga orang yang ditunda pengumuman tobatnya. Yang mereka adalah orang-orang yang takhallafu, tidak berangkat perang Tabuk. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, dan hadis tentang kisah Ka'ab bin Malik secara panjang dan lebar telah kita baca dan telah kita bahas. Maka mereka bertiga ini ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, dan mereka ini tidak berangkat alias takhallafu, bila udhrin tanpa alasan yang dibenarkan, maka mereka mengkabarkan kepada Nabi SAW apa adanya. Bahasanya mereka tidak punya alasan. Maka fakhallafahum ay tarakahum, maka Nabi pun membiarkan status mereka. Maka makna dari firman Allah, wa ala thalathatil ladina khullifu, dan atas tiga orang yang khullifu, khulifu artinya dibiarkan, artinya falam yubatta fi sya'nihim, tidak diberi putusan tegas tentang status mereka. Lain halnya dengan orang-orang munafik yang ketika Rasul alaihissalatu wassalam tiba di kota Madinah sepulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik datang menemui Nabi sambil memberikan alasan ini dan itu, bahkan mereka berani bersumpah dengan nama Allah kalau mereka punya alasan. Dan tentang orang-orang munafik ini Allah ceritakan, Allah turunkan ayatnya, sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah di hadapan kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, mereka bersumpah-sumpah supaya engkau berpaling dan tidak menghukum mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah, janganlah pedulikan dan jangan gubris mereka. Innahum rijsun, sunnya mereka itu kotor akidahnya dan keyakinannya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Jazaa'an bima kaanu yaksibun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yahlifuna lakum, mereka orang-orang munafik akan sumpah-sumpah di hadapanmu supaya engkau senang dengan mereka. Maka jika engkau senang dengan orang munafik, sesungguhnya Allah tidaklah ridha dengan orang-orang yang fasik. Ini perbuatan orang-orang munafik. Sedangkan tiga orang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, mereka jujur apa adanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka memberitahu Nabi dengan penuh kejujuran, yaitu mereka tidak berangkat tanpa alasan. Fa'arja'ahum, maka Nabi pun tunda status mereka. Nabi tunda selama 50 malam. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu, sehingga terasa sempitlah bumi bagi mereka, bima rahubat, padahal bumi itu lapang, wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan sempitlah terasa dada mereka, dan mereka berpasangka, yaitu mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali kembali dan bertobat kepada Allah. Kemudian Allah pun menurunkan ayat yang menjelaskan kalau Allah menerima tobat mereka. Kemudian setelah kisah itu, ini ayat 118, maka di ayat yang ke-119 dari surat At-Taubah, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan supaya bersama orang-orang yang jujur dan bukan bersama orang-orang yang berdusta. Kemudian ayat yang kedua, Allah memuji orang-orang yang jujur, baik laki-laki dan perempuan. Maka potongan ayat ini adalah bagian dari satu ayat yang panjang yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Allah sebutkan sifat-sifat terpuji dengan Allah katakan sehingga muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, dan yang lain orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan. Ditutup di akhir ayat, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka Allah sebut orang-orang yang jujur baik laki-laki dan perempuan dalam konteks sanjungan. Dan dan berisi penjelasan tentang pahala besar bagi mereka. Kemudian di ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Riyadhus Shalihin adalah ayat, seandainya mereka jujur pada Allah, niscaya itulah yang lebih baik untuk mereka. Artinya seandainya mereka bersikap kepada Allah dengan sikap yang jujur, itulah yang lebih baik bagi mereka. Artinya realitanya mereka memperlakukan Allah dengan dusta, dengan mereka menjadi orang munafik, menampakkan berbeda dengan isi hati mereka. Mereka pun berbohong dengan Nabi. Mereka nampakkan kalau mereka mengikuti Nabi, padahal mereka menyelisih Nabi. Maka seandainya mereka jujur kepada Allah dengan hati, perbuatan dan ucapan mereka, tentu itulah yang lebih baik. Jujur dalam ucapan tadi telah kita jelaskan, jujur dalam perbuatan juga telah dijelaskan, dan jujur dengan hati, Allah Ta'ala alam, itu yang tadi kita sampaikan, jujurnya niat. Akan tapi mereka malah bohong kepada Allah, maka itu satu bencana dan keburukan bagi mereka. Dan lanjutannya ayat, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, Allah akan berikan balasan orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka, dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik jika Allah berkehendak atau Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya jujur adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena jujur itu adalah mahalul lil jaza, adalah sasaran balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, maka kita punya kewajiban untuk jujur dan bersama orang alias bergaul, atau menjadi kewajiban kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Wa alaina an nakuna suraha, maka adalah kita menjadi orang-orang yang suka berterus terang. Ya, dan tidak menyembunyikan menyembunyikan kepada orang lain, mudahanatan karena cari muka atau karena riya atau alias pamer. Karena banyak dari orang jika hudisa an syai'in fa'alahu, satu perbuatan yang dia lakukan itu jadikan bahan pembicaraan dan dia tidak senang dengannya, maka dia bohong dengan mengatakan aku tidak melakukannya. Kenapa ada orang berbuat semacam ini? Tentu karena orang tersebut malu kepada makhluk namun tidak malu kepada Al-Khaliq, dan bahkan terang-terangan berdusta kepada Sang Pencipta. Maka hendaknya kita jujur dan janganlah kita pedulikan siapapun. Dan jika kita membiasakan diri untuk jujur, maka di masa yang akan datang, maka akan baiklah keadaan kita. Adapun jika kita menyampaikan kabar bohong, sehingga jadilah kita orang yang suka menyembunyikan dari orang lain dan berdusta pada orang lain, maka maka di masa depan engkau akan terus-menerus dalam perbuatan yang salah semacam itu. Kan tapi jika kita jujur, maka maka kita akan bisa meluruskan perjalanan kita dan jalan hidup kita. Maka menjadi kewajiban kita untuk jujur, fima laka wa fima alaika, tentang apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang jujur yang Allah perintahkan supaya kita bergabung bersama mereka. Wa kunu ma'as-shodiqin, bersamalah hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka tadi, maka di sini disampaikan bahasanya manfaat jujur itu fil mustaqbal. Karena boleh jadi saat ini ketika kita jujur kita merasakan kerugian, rasanya kayaknya rugi. Maka manfaat dari jujur itu fil mustaqbal. Maka boleh jadi seorang itu maju ekonominya, bisnisnya, karena dia terkenal sebagai orang yang jujur. Dan banyak orang pun memberikan kepercayaan. Dan modal penting dalam usaha, dalam bisnis adalah kepercayaan. Itu melebihi modal finansial. Dan apa itu kepercayaan? Unsur pokoknya adalah kejujuran. Kemudian hadis yang pertama di bab jujur ini adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan yang besar, dan kebaikan yang besar akan mengantarkan dan menunjukkan ke surga. Dan sungguh seorang yang jujur dan terus jujur sampai tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sedangkan bohong itu mengantarkan kepada banyak dosa, dan banyak dosa mengantarkan ke neraka. Dan seorang yang jujur, seorang yang berbohong dan rajin bohong sampai tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong. Maka hadis yang disebutkan oleh penulis Riyadhus Shalihin, hadis pertama adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda yang tadi telah kita sampaikan terjemahnya. Maka Nabi katakan, alaikum bisidqi, lengkapnya hadis, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, artinya selalu jujur. Dan jujur sebagaimana telah dijelaskan adalah keselarasan berita dengan realita. Maka jika kita memberitakan sesuatu, maka adalah berita tersebut sesuai dengan realita. Misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, hari apa ini? Lalu kita katakan hari ini adalah hari Rabu, dan memang itu hari Rabu fi'lan secara real, maka itulah jujur. Dan jika kita katakan ini hari Selasa, maka ini bohong. Maka jujur adalah keselarasan berita dengan realita. Dan telah kita bahas di hadis tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Dalam hadis tersebut terdapat dalil manfaat jujur dan bagusnya dampak masa depan yang didapatkan oleh orang yang jujur. Artinya di kisah Ka'ab bin Malik kita jumpai jujur itu manfaatnya di masa depan. Pada saat pertama kali Ka'ab bin Malik itu jujur, maka dia dapat susah, diboikot selama 50 hari 50 malam sampai istrinya pun tidak boleh satu rumah dengannya. Maka ini kesusahan orang yang jujur. Dan setelah itu dampaknya Allah turunkan ayat dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, menceritakan tentang keistimewaan Ka'ab bin Malik dan dua kawannya karena jujurnya. Maka manfaat jujur itu adalah akibah di masa depan untuk mereka kondisi yang baik. Maka orang yang jujur walladzi lahul akibah, dialah orang yang memiliki masa depan yang baik. Sedangkan orang yang bohong itulah orang yang aktivitas dan perbuatannya akan habaan, jadi debu yang bertaburan. Oleh karena itu ada cerita dari mulut ke mulut yang mengatakan bahasanya ada orang awam berkata kepada temannya, innal kadziba yunajji, sebenarnya bohong itu menyelamatkan. Dan ini prinsip banyak orang di tempat kita, ya, bohong itu menyelamatkan. Maka saudaranya mengatakan, membantah dan mengatakan, asidku anja wa anja, jujur itu jauh lebih menyelamatkan, jauh lebih menyelamatkan. Karena dusta cuma menyelamatkan sekarang, nanti akan kebongkar dan akan mendapatkan dampaknya di masa depan. Jadi orang, sedangkan orang yang jujur saat ini dia susah, susah payah. Dia harus susah payah untuk jujur, jujur dalam tugas akhir, skripsi, tesis, tidak minta dibuatkan orang. Wah, itu susah payah. Namun nanti ketika masuk dunia kerja, dialah yang merasakan manfaatnya, faedah dari kejujurannya itu. Sedangkan orang yang sekarang dusta, dia dapat dapat keselamatan, cepat lulus, cepat bebas dari tuntutan orang tua. Namun dia akan dapat dampak buruk di masa depan. Maka anja wa anja, maka kejujuran itu jauh lebih menyelamatkan, jauh lebih menyelamatkan. Dan ini adalah perkataan yang benar. Kemudian berita itu boleh jadi berita dengan lisan dan bisa jadi berita dengan anggota badan. Berita dengan lisan itulah ucapan. Berita dengan anggota badan itulah perbuatan. Namun boleh jadi orang bertanya, bagaimana kok ada dusta dengan perbuatan? Maka jawabannya, jika seorang itu melakukan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan, maka inilah dusta dengan perbuatan. Sehingga orang munafik misalnya adalah orang yang bohong, karena dia menampakkan pada banyak orang, pada orang-orang di sekelilingnya kalau dia mukmin, sholat bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, bersedekah atau bayar zakat. Walakinahu bakhilun, padahal aslinya dia pelit. Dan boleh jadi orang munafik itu pun pergi berhaji. Maka siapa yang melihat perbuatannya, maka dia akan menilai bahwa munafik ini adalah orang yang saleh. Akan tetapi hadil af'al, perbuatan ini tidaklah memberitakan isi batin yang sebenarnya. Maka perbuatannya adalah dusta. Oleh karena itu kita katakan bahasanya jujur itu bisa dengan lisan dan bisa dengan perbuatan. Maka siapa yang beritanya sesuai dengan realita, itulah kejujuran dengan lisan. Dan jika amal badan seseorang itu sesuai dengan isi hatinya, maka itulah jujur dengan perbuatan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam saat memerintahkan jujur, beliau menjelaskan dampak masa depan dari jujur. Beliau mengatakan bahasa jujur itu mengantarkan pada kebaikan yang besar, dan kebaikan yang besar itu mengantarkan ke surga. Bir dalam bahasa Arab maknanya adalah kathratul khair, kebaikan yang banyak dan besar. Oleh karena itu salah satu nama Allah adalah al-baru, artinya karena Allah adalah zat yang sangat baik dan sangat banyak berbuat baik kepada makhluknya. Yang maksiat saja masih diberi kesempatan untuk bernapas, yang tidak sholat saja masih diberi kesempatan bisa makan, bisa buang air. Nah, itu semua adalah kenikmatan dan menunjukkan betapa baiknya Allah kepada orang kafir sekalipun. Maka bir adalah kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang banyak itu adalah hasil dari jujur. Kemudian Nabi katakan sesungguhnya kebaikan yang banyak itu mengantarkan ke surga. Maka orang yang memiliki kebaikan yang banyak, semoga Allah jadikan kita termasuk mereka, maka amalnya akan mengantarkannya ke surga. Dan surga adalah puncak dari segala cita-cita. Oleh karena itu seorang mukmin diperintahkan untuk meminta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, di antara hal yang menarik di ayat ini, maka banyak orang untuk masuk surga itu harus dimasuk-masukkan. Ya, masuk sendiri itu tidak mau, karena berat kalau mau masuk sendiri. Ya, masuk sendiri itu berat, dengan sukarela, rajin sholat, rajin ini, berat. Perlu dipaksa, perlu diopiak-opiak, perlu digiring-giring, perlu di macam-macam. Supaya ditarik-tarik supaya masuk surga. Demikian juga untuk orang masuk neraka. Maka orang masuk neraka itu faman zuziha, siapa yang dijauhkan dari neraka. Makna zuziha itu artinya menarik secara kuat. menarik dengan kuat, itu zuhziha. Maka umumnya orang itu ingin ke neraka, ingin ke neraka. Kalau tidak ditarik dengan tarik yang kuat, itu tidak selamat dari neraka. Kalau nariknya itu cuma pelan-pelan, ya lepas, ya, lebih kuat daya tarik untuk masuk dan magnet untuk masuk ke neraka. Karena neraka menipu, duitnya banyak gara-gara korupsi, ya, orang dielulukan orang karena jadi pejabat, karena rajin nyuap. Maka banyak hal yang membuat orang tertarik untuk ke neraka. Sehingga jika orang itu selamat dari neraka, harus ditarik dengan daya tarik yang lebih kuat daripada magnet menuju neraka. Maka bukan maka Allah katakan, siapa yang ditarik kuat sehingga selamat dari neraka dan dimasuk-masukkan ke surga, akhirnya masuk surga, itulah orang yang beruntung. Kemudian jika seorang itu terus suka jujur, maka akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Di riwayat yang lain, jika seorang itu jujur dan selalu memilih kata-kata yang jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan siddiq, orang yang sangat jujur, adalah level kedua dari level manusia yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu level dan kedudukan di bawah para nabi, sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Siapa saja yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka adalah nabi, di bawahnya adalah siddiq, orang yang sangat jujur, di bawahnya adalah syahid, dan di bawahnya orang soleh biasa. Maka orang yang selalu memilih kata-kata yang jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang levelnya di level kedua di bawah para nabi. Dan satu hal yang diketahui bahasanya, derajat siddiq ada derajat yang agung dan tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh beberapa gelintir manusia. Dan derajat siddiq ini bisa jadi didapatkan laki-laki dan bisa didapatkan oleh perempuan. Di antara perempuan yang mendapatkan derajat siddiq adalah Maryam. Tidaklah masih putra Maryam kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah terdapat banyak rasul sebelumnya. Allah katakan wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang siddiq. Maka siddiq yang paling mulia alal itlak secara mutlak, itulah asdaquhum, orang yang paling jujur, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak orang kenal Abu Bakar namun tidak kenal nama aslinya. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman. Namanya itu Abdullah, bapaknya Uthman ibn Abi Quhafa. Dia seorang yang langsung merespon dakwah Nabi ketika Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Tidaklah terjadi pada diri Abu Bakar kebimbangan sedikit pun, atau tawakuf, atau no comment dulu, abstain dulu. Maka semata-mata Nabi mengajaknya pada Islam, dia masuk Islam. Dan dia pun percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak orang mendustakannya. Dan Abu Bakar ini percaya dengan cerita Nabi ketika beliau menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj pada saat banyak orang mendustakannya. Banyak orang mengatakan, bagaimanakah bisa-bisanya engkau wahai Muhammad pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian engkau pulang dan itu cuma satu malam. Kemudian engkau katakan lagi juga engkau naik ke langit, ini satu yang tidak mungkin. Lalu banyak orang pergi ke tempatnya Abu Bakar dan mengatakan kepadanya, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh kawanmu? Maka Abu Bakar bertanya, apa perkataan kawanku yaitu Muhammad? Orang-orang pun mengatakan dia ngomong gini. Maka jawaban Abu Bakar, in kana qad qala dzalika faqad shadaqa. Jika memang benar dia ngomong demikian, dia benar. Maka sejak hari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq radallahu anhu. Ya, demikian yang kita baca berkaitan dengan masalah jujur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru dakwananya alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.